membakar semangat hidup ini. Ingin ku raih lagi harapanku. Jangan kau terlena ke dalam mimpi. Oh, dunia ini telah berubah. Tinggalkan masa-masa yang lalu. Takkan ku biarkan terbiasa waktu. We'll be right back.